الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ نعم، apa arti dari definisi أهل السنة والجماعة؟ نعم، المتمسكون بكتاب الله، نعم، wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa muttafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Definisi ini siapa yang menyebutkan? Naam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari kantong beliau, Ahmad. Definisi tersebut dari kantong beliau dibuat-buat, kira-kira diambil dari apa? Diambil dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Naam. Kemudian kita sebutkan al-musammayat, ada beberapa nama-nama sinonim yang mirip, yang sama. Mereka satu, tapi lafadznya berbeda. Sekian penamaan. Kita sebutkan lafadz yang pertama apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Boleh kira-kira dipotong? Mengatakan ahlus sunnah saja? Hah? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Habis sedikit. Atau mengatakan ahlul jamaah saja, boleh atau enggak boleh? Boleh. Dan ini sedikit yang paling masyhur, yang paling terkenal, mereka gandeng antara ahlu sunnah dan al jamaah. Nah, karena sunnah itu identik dengan al jamaah, sebagaimana bid'ah itu identik dengan perselisihan, permusuhan. Nah, apa sebab dinamakan dengan ahlu sunnah? Karena mereka memiliki dua apa? Keistimewaan. Keistimewaan yang pertama apa? Hah? Hai ikhwah. Keistimewaan yang pertama? Tamassukuhum bisunnah. Mereka adalah orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan diri mereka kepada jalannya Rasulullah. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada, mereka menisbatkan kepada satu di antara tiga hal. Yang pertama, kalau enggak mereka menisbatkan kepada apa? Ke kebid'ahan. Seperti apa kemarin? Rafidah, Nasibah, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Batiniyah. Bahwasannya di dalam syariat ini ada nusus zahir dan batin, yang nampak dan yang tidak nampak, yang jelas dan samar, ada yang luar, ada yang dalam. Nah, ini kepada kebid'ahan mereka. Atau menisbatkan kepada apa yang kedua? Nampak pemimpinnya seperti Jahmiyah, kemudian Al-Asyairah, kemudian Al-Kullabiyah, kemudian Zaidiyah, nisbah kepada Zaid bin Ali bin Husain. Atau yang ketiga, mereka menisbatkan kepada apa? Nah, penyimpangan, kesesatan yang mereka jalan, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah dan yang lain. Ini yang pertama. Keistimewaan yang kedua apa? Mereka adalah ahlul jamaah. Mereka senantiasa berkumpul di atas al-haq. Yang dijadikan barometer oleh mereka adalah kebenaran. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Mereka tidak berkumpul di atas al-haq, tapi mereka berkumpul di atas apa? Hawa. Nah, kepentingan. Ini Nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua adalah Ahlul Hadis. Fahadha yarid kathiran min kalami al-a'immah. Ini banyak sekali dipakai di dalam ucapan para ulama. Ketika mereka menyebutkan Ahlul Hadis, maksudnya apa? Ahlus Sunnah. Di antaranya Imam As-Sabuni rahimahullah. Nah. Al-Imam As-Sabuni, beliau mengatakan Ahlul Hadis humul mutamassikuna bil kitab was sunnah. Kata Imam As-Sabuni, Ahlul Hadis mereka lah yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan Imam As-Sabuni Ahlul Hadis di sini siapa? Hah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini disebutkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya para salaf dan ahli hadis. Nah, ini perkataan Imam As-Sabuni. Begitu juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan madhhabus salaf, jalannya kaum salaf, ahlul hadithi was sunnati wal jamaah, kata beliau. Madhab jalannya kaum salaf itu ahlul hadith was sunnah wal jamaah. Dan ini apa sih? Sinonim. Maksud daripada ahlul hadith adalah apa? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ahlul Athar. Atau Al-Athariyah. Yang ketiga, Ahlul Athar atau Al-Athariyah. Nisbah kepada athar, dan athar muradif lil hadith, sama sinonim arti dari hadith. Nisbah kepada athar, dan maksud dari athar adalah hadith. Dan ini juga banyak sekali disebutkan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Abu Nasr As-Sijzi. Abu Nasr As-Sijzi beliau mengatakan Ahlul Athar atau Al-Athariyah. Berarti kalau kita membaca kitab-kitab zaman dahulu, kita mendapatkan lafaz itu harus terbayang di benak kita. Maksudnya apa ini? Hah? Ahlus Sunnah. Nah, Abu Nasr As-Sijzi kan begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhhabuna, madhhab kita, jalannya kita, yang kita ambil, madhhabuna wa ikhtiyaruna, dan pilihan kita, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, berittiba', tunduk patuh taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Was sahabah wat tabi'in, dan kita mengikuti para sahabat dan para tabi'in. Wattamassuk, bi ahlil athar, dan berpegang teguh dengan ahlul athar. Maksudnya ahlul athar di sini apa? Ahli sunnah. Siapa tadi yang menyebutkan? Abu Hatim Ar-Razi. Madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sahabah wat-tabi'in wat-tamassuk bi ahli al-athar. Berpegang teguh dengan ahli al-athar. Oleh sebab itu beliau pula yang menyebutkan sebuah ucapan yang amat sangat ma'ruf, yang amat sangat masyhur, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalakai di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, min alamati ahli al-bid'ah al-waki'atu fi fimada? Fi ahli al-athar. Min alamati ahli al-bid'ah, di antara ciri-ciri ahli al-bid'ah, al-waki'atu, celaan, hujatan, hantaman, tusukan kepada ahlul athar. Siapa ahlul athar ini? Ahlus sunnah. Nah, ulama mereka. Ini lafaz yang ketiga. Lafaz yang keempat, al-firqatun an-najiyah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nah, limadha? Li'annahum najun, karena mereka memang diselamatkan dari api neraka. Mereka dibebaskan daripada al-firqah al-halika, sempalan-sempalan yang binasa, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di dalam api neraka, illa wahida, kecuali satu saja. Berarti yang satu ini bukan di dalam apa? Bukan di dalam neraka, berarti satu ini selamat. Berarti satu ini firqatun najiyah. Nah, maka firqatun najiyah ikhwani afidhakumullah merupakan penamaan daripada ahlus sunnati wal jamaah, dan ini dipakai oleh para ulama, bahkan dijadikan judul kitab yang mereka tulis. Lafaz ini dijadikan tema di kitabnya. Seperti Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah. Penjelasan terang, gamblang. Al-Ibanah an syari'ati firqatin najiyah, mengenai jalannya golongan yang selamat. Al-Ibana an syari'ati al-firqatin najiyah. Begitu juga dijadikan judul kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah yang cukup, Asy-Syafiyah sebagai obat, jalan keluar, penyembuh, maksudnya yang global. Fi intisar lil firqati najiyah, untuk memenangkan golongan yang selamat. Ini nama kitabnya, menggunakan lafaz apa? Firqatun najiyah. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, ini merupakan penamaan dari ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang kelima, sebelum yang terakhir, At-ta'ifah Al-Mansurah. At-ta'ifatul Mansurah huma al-sunnah wal jamaah. At-ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang dimenangkan. Mereka adalah golongan yang terpuji. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Dan lafaz ini digunakan langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dua hadisnya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Qurrah Ibn Iyas. Dari sahabat Qurrah Ibn Iyas, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan selalu ada ta'ifah, golongan di antara umatku yang mereka selalu menang. Mereka selalu jaya. Mereka selalu tegar. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan selalu ada di antara umatku ta'ifah, golongan yang mereka dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak memudharatkan bagi ta'ifah ini, dari golongan ini, tidak memudharatkan bagi mereka orang-orang yang menggembosi dari dalam. Mereka tetap istiqamah. Hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'ifah sifatnya apa? Mansurin. Menang, jaya. Ketika sampai pada hadis ini berkata Al-Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, fa'lam anna al-hadisa sahihun. Ketahuilah bahwasanya hadis ini sahih. Thabit, datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, mustafid dari jalur yang banyak. Mutawatir an jama'atin minas sahabah, dari sekian sahabat yang meriwayatkan. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang tentu sahih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Kalau lafaz sebelumnya apa? Mansurin. Yani dalam Bukhari Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Akan selalu ada golongan di antara umatku yang zahir, nampak di depan. Hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Sampai datang kepada mereka perkara Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya kematian, sampai kematian ajal menjemput orang-orang tersebut, dan mereka zahirun, tetap tegak, kokoh. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Dari dua hadis inilah diambil lafaz apa? Naam, at-ta'ifah al-mansurah. Naam, yang pertama tadi apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua? Ahlul hadis. Yang ketiga? Ahlul athar. Yang keempat? At-ta'ifah atau al-firqah an-najiyah. Sampai berkata Al-Hafid Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arij Al-Qabul, beliau mengatakan madhhabu as-salaf ma kana alihi as-sahabah wa tabi'un wa atba'ihim wa tamassuk bi man kana alihi al-firqah an-najiyah. Nah, bahwasanya madhabnya salaf berpegang teguh kepada jalannya para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan mengikuti bagi at-ta'ifah atau al-firqah an-najiyah, golongan yang diselamatkan. Nah, di dalam kitabnya Ma'arij al-Qabul. Ini yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang kelima? Nah, al-firqah an-najiyah. Sisa yang keenam. Nah, waktu sudah amat sangat mepet. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Insyaallah pada hari esok diisi bergantian tentunya. Nah, dengan ustazuna Ustaz Abu Zakaria Khidir. Naam, hafizahullahu taala wa ra'ah. إلى هنا والحمد لله.